Kalau pakai kacamata begini berarti versinya harus rock. Oh iya. Oke. Okay. Nah, ini rock. Nah. Mantap nih. Mantap kan? Tinggal belinya doang nih. Lah kok bukan limba? Oke, oke, siap. Bersamamu mengajarkanku.